الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي الله عزكم الله masih dalam pembahasan syaratul bai, syarat-syarat jual beli. Dan kita telah memasuki syarat yang ke-7, syarat terakhir dalam jual beli. An la yaqa' al-'aqd 'ala muharram syar'an. Syekh Sa'di menyatakan, wa min asyurut, di antara syarat-syarat jual beli adalah an la yaqa' al-'aqdu 'ala muharram syar'an. Tidak boleh akad atau transaksi jual beli terjadi pada barang-barang yang haram. Bisa barang, bisa pula yakni transaksi yang lain kaitannya dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Imma li'ainihi haram syar'an, di sini diharamkan oleh syariat, bisa dilihat dari barangnya. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli khamar, jual beli bangkai, dan jual beli al-asnam, berhala. Dan kemarin kita telah menyebutkan di antara yang lain yang dilarang oleh syariat adalah jual beli khinzir, babi. Jadi perkara-perkara yang lainnya yang dilarang oleh syariat dari sisi bendanya atau barangnya. Apa hukum daripada menjual belikan boneka? Boneka untuk mainan anak-anak, la'bul atfal. Boneka yang saat ini dijual di pasar-pasar dengan kemajuan teknologi yang ada, menjadikan boneka-boneka tersebut begitu sangat mirip sekali dengan makhluk hidup, semisal manusia ataupun binatang. Maka boneka-boneka yang seperti ini tidak boleh untuk dijual belikan. Boneka-boneka seperti ini tidak boleh untuk dijual belikan. Masuk di dalamnya adalah asnam, masuk dalam kriteria surah muharramah dawatul arwah. Mudahat li khalqillah, menyerupai daripada makhluk ciptaan Allah. Boneka yang bahkan bisa bersuara, bisa menangis, bisa berkedip, Jika diberdirikan dia melek matanya, kalau ditidurkan dia terpejam matanya. Ada boneka-boneka seperti itu. Persis seperti manusia atau binatang. Maka hukumnya haram untuk diperjualbelikan. Dikecualikan oleh para ulama boneka-boneka yang bukan termasuk daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikecualikan. Pendapat jumhurul ulama membolehkan hal tersebut untuk anak-anak. Robot misalnya. Tidak ada makhluk ciptaan Allah terbuat dari besi misalnya. Yang seperti itu keadaannya hidup. Mobil memiliki mata. Maka yang seperti ini khilaf di kalangan para ulama, tetapi yang rajih pendapat jumhurul ulama membolehkannya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah bermain-main dengan anak-anak perempuan seusianya dan dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya, di mana Rasul bahkan mengomentari sebagian daripada permainan tersebut, yakni kuda yang memiliki sayap. Kuda yang memiliki sayap, tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tampak di alam semesta ini yang terlihat. Kuda memiliki sayap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi larangan daripada surah Dawatil Ahwah adalah yang memang itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia atau binatang. Adapun yang khayal, yakni yang tidak ada di alam semesta ini, merupakan semata khayalan dan imajinasi manusia. Ini tidak masuk dalam apa yang disebut mudhahatu li khalqillah. Menandingi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, ini ibaratnya adalah rukhsah tentunya, terkhusus bagi anak-anak, berdasarkan hadis Aisyah yang tadi telah disebutkan. Baik, berikutnya adalah anjing. Apa hukum jual beli anjing? Di kalangan para ulama terdapat khilaf akan hukumnya. Dan jumhurul ulama menyatakan haram, tidak boleh menjual belikan anjing. Sama saja apakah anjing itu besar ataukah kecil. Dan segala macam anjing masuk di dalamnya. Dan sama saja apakah anjing tersebut memiliki keahlian untuk berburu, memiliki keahlian untuk menjaga ternak atau menjaga ladang, sawah, tanam-tanaman, ataukah tidak? Yang namanya anjing maka tidak boleh dijual belikan. Ini pendapat jumhurul ulama. Dalilnya adalah hadis Abu Mas'ud di dalam Sahihain dan juga hadis Jabir dalam Sahih Muslim. Dan hadis-hadis yang lainnya selain daripada kitab Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim yang menyatakan larangan secara umum daripada menjual belikan anjing. Nah, Rasulullah SAW tamanil kalb. Rasulullah SAW melarang dari harga jual belikan apa anjing. Kemudian yang pendapat yang lain adalah pendapat Jabir, juga Atha, dan juga Nafa'i rahimahumullah, dikecualikan anjing yang memiliki kemampuan untuk berburu. Karena dalam beberapa riwayat hadis ada lafaz istisna, ada pengecualian. Nah, Rasulullah SAW an famanil kalbi illa kalba shaydin. Ada kalimat illa kalba shaydin. Rasulullah SAW melarang dari hasil penjualan anjing kecuali anjing berburu. Hanya saja tambahan kalimat illa kalba shaydin ini dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan tambahan tersebut mungkar. Ada yang menyatakan syadz. Kalau hadisnya sahih maka dikatakan syadz. Kalau hadisnya dhaif riwayatnya maka dikatakan mungkar. Di antara yang mendhaifkannya adalah Al-Baihaqi, At-Tirmidzi, Ad-Dharqutni, juga An-Nasa'i rahimahumullah. Bahkan An-Nawawi menyatakan hiya ziyadah dhaifah bi ittifaqil muhaddisin. Tambahan kalimat illa kalba shaydin ini ziyadah dhaifah, tambahan yang dhaif menurut kesepakatan seluruh ahli hadis. Sehingga tidak terkecuali, boleh memiliki tetapi bukan memperjualbelikannya. Anjing untuk berburu boleh memiliki, ya, tetapi bukan untuk menjualbelikannya. Adapun Al-Albani rahimahullah, beliau menghasankan tambahan tersebut illa kalba shaydin dengan syawahid-syawahidnya. Tentunya panjang lebar kalau disebutkan di sini, disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahihah, silsilah hadis Sahihah. Beliau menyebutkan mutaba'ah dan syawahid-syawahidnya. Jika hal tersebut disohihkan dalam artian kalimat istisna illa kalba shaydin, berarti tentunya mengambil pendapat Jabir, Atha, dan Nafa'i rahimahumullah yang mengistisna, mengecualikan kalba shayd boleh diperjualbelikan. Selain daripada itu maka tidak boleh. Kalau dijual belikan tidak boleh menurut pendapat jumhur, ya, karena tambahan tadi adalah dhaif. Bagaimana dengan menyewakan? Tentunya dia berpendapat boleh menjual belikan kalbu shayd, anjing berburu, maka menyewakan juga boleh. Tetapi bagi pendapat jumhur yang melarang, maka menyewakan juga sama, itu masuk dalam jual beli. Menyewakan juga tidak boleh. Dan kemudian masalah berikutnya, apa hukumnya seseorang yang membunuh anjing milik orang lain, apakah dia wajib untuk membayar ganti rugi ataukah tidak? Jumhur ulama menyatakan la qimah lah, tidak ada qimahnya, tidak ada nilainya anjing-anjing tersebut, sehingga tidak ada kewajiban untuk ganti rugi. Hanya saja jika anjing tersebut adalah anjing mu'allam atau anjing syait, anjing berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, anjing yang digunakan untuk menjaga kebun, ladang, dan semisalnya, tidak boleh dibunuh. Dan yang membunuhnya berdosa. Dia berbuat zalim. Akan tetapi, khilaf dari sisi apakah kemudian membayar dendanya dalam artian mengganti rugi ataukah tidak. Karena tidak boleh dijual beli tadi, asal daripada pendapat jumhur, tidak boleh jual beli sehingga tidak ada nilainya. Mau diganti dengan apa? Kalau kemudian membunuh. Ini pendapat jumhur. Kalau anjing tersebut bukan anjing mu'allam, bukan anjing syait, ya, bukan anjing harf, anjing masyiah, maka sama sekali tidak ada nilainya. Ini pendapat jumhurul ulama. Adapun Ibnu Hazm, beliau menyatakan kalau membunuh anjing yang terlatih, membunuh anjing yang digunakan untuk berburu, digunakan untuk menjaga ternak, maka dia harus menggantinya dengan yang semisalnya. Menggantinya dengan yang semisalnya. Atau dengan sesuatu yang kedua belah pihak saling setuju. Dan ini juga pendapat Imam Malik. Dalil daripada jumhurul ulama, yang pertama tentunya bahwasannya kalimat illa kalba syair itu tadi syad, ya, katakanlah sahih, maka itu bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain yang lebih sahih dan tidak menyebutkan istisna, kalimatnya mutlak, sehingga dihukumi syad oleh jumhur kalaupun sahih. Adapun jika dhaif, maka dikatakan mungkar. Sehingga dengan itu, ya tentunya tidak ada nilainya anjing-anjing tersebut. Hanya saja karena hal tersebut tadi, ya, anjing-anjing yang bertugas untuk menjaga masyiah, menjaga binatang-binatang ternak, menjaga kebun dan sebagainya, ada manfaatnya di situ. Sehingga membunuhnya adalah kedzaliman. Maka jumhur menyatakan dia berdosa, zalim, tetapi tidak menanggung sesuatu yang memang tidak ada nilainya di mata syariat. Karena tidak boleh dijual belikan. Sedangkan yang menyatakan tambahan tersebut, tambahan yang bisa diterima dan memberikan pengecualian, maka berarti ada nilainya anjing-anjing tadi. Sehingga harus dibayar dengan yang semisalnya, dicarikan anjing yang mu'alam juga, atau dengan sesuatu yang disepakati. Dan ini pendapat Imam Malik dan juga Ibnu Hazm. Hanya saja jumhurul ulama menambahkan satu dalil, yakni hadis Ibnu Abbas, inja ashabuhu famla kafahu turoban. Apabila pemilik anjing itu datang kepadamu pada anjing yang kamu butuh, yang kamu bunuh, famla kafahu turoban, maka penuhilah tangan dia dengan tanah. Ini tidak ada nilainya, sesuatu yang tidak ada harganya. dan hadis tersebut disahihkan oleh Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah dalam Shahihul Musnad. Tentu permasalahan ini melihat kepada sisi kekuatan hujjah daripada dalil yang tadi disebutkan. Naha Rasulullah SAW anfa manil kalbi illa kalba soib. Ini ya, kembalinya kepada kekuatan daripada hujjah hadis ini. Pengecualian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Asy-Syaibani rahimahullah menghasankannya. Masalah berikutnya, apa hukumnya memberi hadiah dengan anjing? Sekarang bukan dijual belikan, bukan disewakan, tetapi dihadiahkan. Kalau dihadiahkan anjing mu'allam tentunya, maka la ba'sa bihi, tidak ada masalah dengannya, karena hadiah ini tidak sama dengan jual beli. Sedangkan larangan pada jual beli. Apa kemudian termasuk dalam harta yang diwariskan? Maka jawabannya juga iya. Tadi katanya tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya untuk dijual, tetapi boleh untuk dimiliki. Sehingga hal tersebut sesuatu yang bisa dihadiahkan, bisa pula, apa istilahnya, sah pula untuk diwariskan, untuk dimiliki. Tidak boleh untuk dijual belikan, tetapi boleh untuk dimiliki. Dan ada kemanfaatannya. Anjing-anjing apa namanya, anjing-anjing mu'allam, anjing yang terlatih. Adapun anjing-anjing yang tidak memiliki kemanfaatan dari sisi untuk berburu, dari sisi untuk menjaga ternak, dari sisi untuk menjaga perkebunan, ladang, sawah dan semisalnya, maka sungguh sangat merugi orang yang memelihara anjing di rumahnya, karena setiap hari harus berkurang pahalanya satu kirot. Berikutnya adalah masalah barteran anjing dengan yang selainnya. Apakah boleh barter, tukar menukar? Kalau jual beli, ya tentunya yang terbersit dalam diri kita tidak boleh kalau menggunakan uang. Bagaimana kalau dengan barang? Ini anjing ditukar dengan kelinci, boleh apa enggak? Maka ini juga sama, tidak boleh. Karena jual beli itu definisinya adalah mubadalatu malin bima, tukar menukar harta dengan harta, barang dengan barang. Harta di sini bisa uang dengan barang, atau bisa barang dengan barang, benda dengan benda. Maka jual beli, apa istilahnya, barteran antara anjing dengan kelinci, anjing dengan ayam, anjing dengan yang lainnya, ini sama saja tidak diperbolehkan. Bagaimana tukar menukar anjing? Boleh apa enggak? Tukar menukar anjing. Anjing dengan anjing. tukar-menukar anjing boleh. Nah ini yang lucu ini. Padahal sebenarnya bukan lucu, tetapi sesuatu yang memang demikian. Para ulama, apa anak katakan lucu tadi? Bukan lucu. Kenapa? Karena memang anjing tidak memiliki kimah. Tidak bisa dihargai. Sehingga di saat dilakukan tukar-menukar, diperbolehkan. Karena memang tidak memiliki kimah. Tidak memiliki harga. Kalau tadi dengan ayam, ayam punya harga. Sedangkan ini anjing tidak punya harga. Tidak bisa. Sedangkan anjing dengan anjing, ya, ini sesuatu yang sama-sama tidak memiliki kimah. Sehingga boleh tukar-menukar anjing. Seseorang memiliki anjing mu'alam, yang sini juga memiliki anjing mu'alam. Tukar-menukar boleh. Jadi demikian rincian daripada permasalahan jual beli anjing. Berikutnya adalah jual beli hayawanat al-muhannathah. Jual beli hewan yang diawetkan. Dan ini sudah banyak. Hewan-hewan ya yang dibuat sedemikian rupa kerangkanya masih ada utuh, seperti musang dengan ular, ya, pernah lihat ya, sudah dikeluarkan isi perutnya, sudah bersih sehingga tidak lagi busuk, dan kemudian mungkin dikasih apa semacam air keras atau mungkin al-muhim diawetkan dia. Bentuknya betul-betul binatang, dan memang dia dari binatang, kemudian dipres dalam kaca begitu, dijual belikan. Maka mengawetkan binatang seperti ini tidak boleh hukumnya, tidak boleh dijual belikan, karena hal tersebut akan bisa membawa kepada kesyirikan, atau paling tidaknya akan tersebar surah dawatil arwah. Dan para ulama-ulama masa kini, dari ulama-ulama kita, menyatakan dengan tegas akan keharamannya. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, dan juga Al-Lajnah Ad-Da'imah memfatwakan haram, dan juga Syaikh Muqbil rahimahullah. Dan perbuatannya juga bertentangan dengan perintah untuk ihsan terhadap binatang. Maka tentunya hal tersebut haram, tidak diperbolehkan. Berikutnya, jual beli kitab-kitab yang mengajarkan padanya kekufuran. Klenik, sihir, filsafat, dan yang semisalnya. Terdapat banyak sekali fatwa-fatwa dari para ulama kita akan tidak bolehnya menjual belikan kitab-kitab tersebut. Bahkan ya diperintahkan untuk membakarnya. Hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh An-Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Shahhul Muhadzab, Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dan juga yang lainnya dari kalangan Ahlul Ilm. Dikecualikan oleh para ulama orang yang membelinya untuk kemudian membantahnya. Mengetahui akan sisi-sisi kesesatannya, kemudian membantahnya. Jadi berikutnya adalah jual beli sinaur. Sinaur kucing. Sinaur itu kucing. Sinaur itu kucing jantan. Kalau sinaurah, ini kucing betina. jamaknya sananir. Terdapat larangan-larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menjual belikan sinaur. Hanya saja dikhilafkan akan hadis-hadis tersebut derajatnya, apakah sampai pada derajat sahih ataukah tidak. Dan hadis tersebut diantaranya ada yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih. Larangan daripada menjual belikan sinaw. Sebagian ulama menyatakan yang rajih adalah mauquf pada Jabi bin Abdillah. Dan tentunya hukum permasalahan ini dikembalikan kepada apakah sahih ataukah tidak hadis tersebut. Kalau dinyatakan dhaif, maka tentunya tidak bisa jadikan hujjah. Akan tetapi jumhurul ulama mereka berpendapat menjual belikan kucing itu boleh, dan membawa makna daripada hadis kepada makna karohah, makruh. Hukumnya boleh tetapi makruh. Sebagian mereka mendhaifkannya, hadisnya dhaif sehingga tidak bisa jadikan hujjah. Kemudian yang mensahihkan mengatakan bahwasanya tidak sampai pada haram tetapi makruh. Ada pula yang membawa kepada makna kucing liar. Adapun kucing-kucing yang jinak, maka tidak mengapa untuk dijual belikan, karena kucing yang jinak tidak najis, gitu. Demikian pula kucing memang tidak najisnya. Rasul selalu menyatakan, inna minatawafina alaikum, binatang yang memang berkeliaran di sekitar kalian tidak najis. Dan sebagian mereka menyatakan makruh karena hal tersebut termasuk daripada khawarimul muru'ah, sesuatu yang tidak pantas melakukan jual beli kucing. Wallahu a'lam bishawab. Dari apa yang tersebut, dari pendapat-pendapat para ulama tadi, ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menyatakan makruh, ada pula yang menyatakan yang haram itu adalah kucing liar, ada pula yang menyatakan khawarimul muru'ah. Maka pada hakikatnya hal tersebut adalah sesuatu yang semestinya untuk ditinggalkan. Walaupun kita katakan apa tidak sampai pada taraf yang haram, katakanlah demikian, maka sepantasnya untuk ditinggalkan. Karena yang menyatakan boleh pun mengatakan makruh hukumnya. Dan khawarimul muru'ah, sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Terlebih hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis larangan tersebut ada dalam Sahih Muslim. Pendapat yang melarang ini diantaranya dari kalangan para sahabat adalah Abu Hurairah. Beliau melarang menjual belikan kucing. Dari kalangan para tabi'in, Mujahid dan Taus, dan dari kalangan para ulama yang lain, zahiriyah termasuk yang melarang. Dan juga ada riwayat dari Imam Ahmad dan dari kalangan ulama Hanabilah seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab juga menyatakan tidak boleh. Dan ini pula yang dipilih oleh Syaukani dan Sunani rahimahumullah. Wallahu ta'ala alam biswa. Baik, berikutnya adalah jual beli darah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan hurimat alaikumul maitatu wad-dam. Allah mengharamkan atas kalian bangkai dan juga darah. Darah di sini maksudnya apa? Jadi darah. Darah yang kemudian ditampung dari binatang yang disembelih, kemudian didiamkan, membeku, kemudian setelah itu dimasak, digoreng. Apa namanya ini? Apa? Dedek. Dedek. Nah, saran. Sarannya. Saran ini hukumnya haram. Jadi darah yang dialirkan dari binatang kemudian dibiarkan beku dan diolah. Dahulu pada masa sebelum Islam, masa-masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah biasa untuk mereka makan darah. Mereka mengambilnya dari binatang yang masih hidup, unta biasanya, disobek sedikit kulitnya atau kambing sehingga mengalir darahnya, tidak sampai kemudian membunuhnya, mengalir darahnya dan ditampung di satu mangkok begitu. Kemudian setelah itu mereka memakannya. Maka yang seperti ini setelah datangnya Islam diharamkan dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya hurimat 'alaikumul maitatu wad-dam. Allah mengharamkan atas kalian bangkai dan juga darah. Sedangkan larangan darah ini secara umum. Maka jual belinya pun juga haram secara umum. Tidak hanya sisi untuk dimakan saja. Memindahkan dari satu darah ke darah yang lain, didonorkan. Ini juga haram kalau dijual belikan. Dibolehkan dalam keadaan darurat, tetapi tidak untuk kemudian dijual belikan, yakni dengan istilahnya sukarela. Diberikan oleh saudaranya untuk tambah darah karena seseorang yang mungkin kecelakaan, keluar darah yang banyak, dia butuh kepada bantuan saudaranya untuk didonorkan kepadanya. Maka hal tersebut boleh, tetapi si pemberi darah tadi, pendonor tadi, tidak boleh menerima upah. Kalau dia menerima upah, ini berarti dia menjual darahnya. Adapun jika seseorang yang butuh kepada pendonoran, sedangkan tidak ada orang yang mau memberikan kepada dia kecuali dengan imbalan, maka orang yang butuh ini tadi boleh membayar karena dia dalam keadaan darurat, dan dosa bagi orang yang menjual darah tersebut. Ya. Kalau makanan lain yang pernah terkontaminasi darah, kenapa? seperti darah berdurang, keringatnya berdurang, kalau yang lainnya itu seperti luar-luar itu apa kejahatannya termasuk juga. Baik, jadi darah ini ya diharamkan. Wallahu ta'ala alam biswar. Apakah yang seperti itu masuk di dalamnya ataukah tidak? Ya. Jadi apa istilahnya menggoreng saren itu ya, saren digoreng, kemudian minyak yang digunakan menggoreng saren ini tadi, hidih ini tadi juga digunakan untuk menggoreng gorengan atau menggoreng ayam ya yang lainnya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Menurut jumhur ulama bahwasanya darah itu najis. Najis jumhur ulama. Sehingga dengan ini menurut pendapat jumhur ulama enggak boleh. Kenapa? Karena minyaknya telah menjadi najis dengan kemasukan darah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali kepada permasalahan yang tersebut di sini, bahwasannya donor darah itu diperbolehkan dalam keadaan darurat, di saat hajah masah, hajat yang sangat mendesak. Dan tidak boleh untuk mengambil upah, karena berarti menjual belikannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala idza harrama ala qaum akla syai harrama alaihim tamana. Allah bisa mengharamkan atas satu kaum memakan sesuatu, dalam hal ini ya darah, maka juga mengharamkan tamannya, harganya, mengharamkan daripada keuntungan hal tersebut. Sehingga di saat diharamkan darah, maka tidak boleh kemudian mengambil keuntungan dari jual belinya. Kalau yang biasa terjadi bagaimana donor-donor darah itu? Misalnya di rumah sakit, ya, ada ikhwan yang mungkin kecelakaan, kemudian kita datang ke sana, kita mau menyumbangkan darah kita. Itu biasanya apa ada jual beli gitu? Enggak ya? Apa istilahnya, sukarela ya, kantong darah itu beli. Alhamdulillah, kalau yang mendonor darah tidak dikasih apa-apa, ini alhamdulillah, masya Allah ya, memang seperti itu. Nah, itu bukan, kalau itu bukan istilahnya, bukan jual beli ya, itu urf saja, urf yang berlaku. Adapun jual beli ya, ini ada tawar menawar, saya mau diambil darahnya sekian ya, kalau sekian berarti sekian, tidak ada seperti itu kan, makanya boleh. Adapun PMI dan semisalnya, mereka bukan menjual tetapi sebagai apa, imbalan mereka menjaga daripada darah tersebut. Karena kalau tidak dimasukkan ke alat tertentu, dia sudah beku dia dan tidak bermanfaat. Menjaga dan kemudian memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ini butuh perawatan dan pembiayaan. Maka yang seperti ini bukan menjual belikan, bukan termasuk dari bagian menjual belikannya. Ini ada pembahasan tersendiri. Ya, ini nakludam min makanin ahli akhar fi ujroh, memindahkan darah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan imbalan. Ya, seperti ini tidak mengapa. Seperti kayak ini tadi, kemudian juga apotek-apotek yang mereka memang ya ada bank darah di sana ya, untuk menjaga biar bisa termanfaatkan darah-darah tersebut. Sama seperti hukumnya kotoran. Kotoran tidak boleh dijual belikan. Akan tetapi dia jasa memindahkan dari kotoran tempat kita itu disedot. Ya ini tidak boleh kita jual belikan. Itu apa istilahnya? Ini jasa. sifatnya jasa. Dan yang seperti ini diperbolehkan dan bukan termasuk dalam jual beli. Dan apabila orang yang mendonorkan darahnya, dia diberi sesuatu, tetapi sesuatu tersebut, pemberian tersebut bukan sesuatu yang disyaratkan di awal, ya, di muka, baik syarat zahir maupun syarat batin tidak ada. Syarat zahir itu secara lisan, terang-terangan, itu syarat zahir. Ya, saya mau mendonorkan tetapi nanti saya ditraktir bakso. Nah, ini syarat zahir. Syarat batin itu tidak terlafatkan tetapi mengharapkan di dalam hatinya, di mana nanti kalau mendonorkan ya otomatis paling tidak ditraktir bakso. Ini yang seperti ini juga tidak boleh. Kalau ada syarat tapi apa, meskipun tidak terlafatkan, ataupun jika sesuatu tersebut secara alami terjadi begitu saja, yang menjadi orang kebiasaan, yang istilahnya apa, istilahnya bukan sesuatu yang sifatnya harus, di mana seandainya tidak dikasih apa-apapun juga enggak berundel, ya, tidak marah, ya, maka hal tersebut boleh. Namanya orang diambil darahnya kemudian lemas, maka diberikan misalnya sesuatu yang membuat dia segar kembali, mungkin. Maka yang seperti ini tidak mengapa dan bukan termasuk dalam jual beli. Dan kaidah di dalam permasalahan ini dan permasalahan yang lainnya disebut oleh para ulama adalah maka na masyrutun fil batin fa huwa kal masyrut fil zahir. Apa yang tersyaratkan secara batin maka itu hukumnya sama seperti sesuatu yang tersyaratkan secara zahir. Tersyaratkan secara batin itu tampak di saat kemudian tidak dikasih, maka dia grundel, tidak puas. Ini menunjukkan bahwa dia pada hakikatnya mensyaratkan sesuatu secara batin. Yang seperti tidak boleh. Jadi kembalinya kepada masing-masing orang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin yang bisa kita bahas terkait dengan masalah perkara-perkara yang haram untuk dijual belikan, dan masih banyak nantinya kita akan bahas yang lainnya diirinilah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.